Bagaimana membantah syubhat? Bahwa menyampaikan tahzir Syekh Rabi Hafizahullah terhadap Ustaz Zulkarnain secara terang-terangan di majlis itu tidak baik. Alasannya adalah Ustaz Zulkarnain punya kesalahan dan sudah mengeluarkan surat taubat, itu harus dibantu, bukan malah terus dibicarakan di majlis. Masya Allah. Nah, jawabannya barakallahu fikum. Kalamul ulama, ucapan penjelasan para ulama tentang seseorang, tentang kelompok, tentang pemahaman yang dinilai menyimpang, dan ulama tersebut ulama yang berkompeten dalam bidangnya, alim dalam bidangnya, apalagi termasuk kibarul ulama, kalamul ulama yuqbal ala ra'si wal 'ain, diterima dengan sepenuhnya. Kalau orang-orang mengatakan ala ra'si wal 'ain, diterima sepenuhnya, tidak boleh ditolak. Itu perkara hak barakallahu fikum. Ya, dikarenakan ucapannya datang dari orang yang ahlinya, apalagi penjelasannya itu jelas menggambarkan tentang keadaan penyimpangan orang tadi. Dikatakan makir la'ab mutalawwin yamsi ala tariqatil halabi fil makr. Kamblang. Makir tukang makar, la'ab main-main, mutalawwin warna-warni, berjalan di atas caranya ali al-halabi dalam membuat makar. Wow, kamblang, jelas mengabarkan siapa dia ini. Yang berbicara orang yang ahli dalam bidangnya, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Semua ulama memuliakan dan mengakui keutamaannya. Yang membenci Syekh Rafi hanya Hizbiyyin. Barakallahu fikum. Beliau adalah orang yang paling mengerti tentang dakwah salafiyah di Indonesia ini. Dari mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Tahu beliau. Dan tahu orang-orangnya. Sehingga kalamnya beliau di atas khibrah, di atas ilmu, di atas pengetahuan tentang kondisi real di dakwah salafiyah ini. Apalagi tahzir yang terucap dari Syekh Rabi'uddin Hadi itu bukan dari kita. Para satidah yang datang ke sana. Tidak. Dari para masyayikh as-salaf, Syekh Hani bin Buraid, Syekh Muhammad bin Ghalib, Syekh Arafat al-Muhammadi, yang ketemu dengan beliau, menyampaikan keadaan dakwah yang mereka lihat di Indonesia dan segala macamnya. Sebicara. Tidak ada sedikitpun rekayasa dari kalangan para ustaz. Kita saja yang dengar beritanya, kaget duluan. Kita hadir. Allahumma musta'an. Itu saja tidak langsung disebarkan. Sampai 2 bulan disimpan. Disebarkan ketika dimarah-marahin sama Syekh Hani bin Quraish. Kamu ini kok dingin? Saya ya kan. Saksinya ya. Indakum buruda. Atau ini dingin kah? Apa dingin sekali? Sebarkan. Sebarkan. Iya, disebarkan akhirnya. Kalau seandainya mereka yang mendapatkan fatwa itu terkait dengan kita, saya yakin dari detik pertama langsung mereka sepakat. Ya, ya. Orang yang tahu keadaan mereka akan mengatakan iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalamul ulama yang seperti itu yunsar indal hajah, disebarkan ketika diperlukan. Tidak disembunyikan. Disebarkan ketika diperlukan. Disampaikan kepada umat ketika diperlukan. Maka ketika diperintahkan untuk disampaikan, disampaikan apa adanya. Ternyata terjadi yang namanya kehebohan di dalam dunia salaf. Dunia dakwah salafiyah. Karena kelas itu. Naam. disebabkan indal hajah, ikhwan. Ketika ada yang mengatakan bahwasanya beliaunya sudah mengeluarkan surat taubat, harus dibantu, bukan malah terus dibicarakan dan segala macamnya, anda harus paham. Ketika muncul tahzir tadi, kita sebarkan dengan perintahnya si Hani bin Quraish. Barakallahu fikum. Itu tidak langsung ada respon dari dianya menyatakan, ya saya bersalah, saya taubat, dan segala macamnya. Yang keluar adalah bayan penjelasan dari Zulkarnain terkait dengan tahzirnya tadi. Pertamanya bagus, Masya Allah, dia mengatakan menerima dan segala macamnya, al-haq adalah buqiyatuna, tujuan kami, dia kami saya dan segala macam, terima kasih kepada syekhna dan segala macamnya. Bagus. Tengah-tengahnya, Allahul Musta'an. Ya? Tuduhan yang sangat kecil. Dengan akal apa mereka ini menyampaikan khobar-khobar dusta kepada syekhna sehingga mengatakan didikan terkait dengan kami. Wah, gitu. Ima dia menuduh tiga syekh tadi berdusta. Wa ima dia menuduh para asat tidak berdusta. Itu semuanya sama-sama kecil. Yang berikutnya membela diri. Nah, saya bukan mutalawin, saya bukan matir, saya bukan ma'ab, saya punya sikap demikian terkait adal halal. Bawakan sama dia. Akhirnya nantang, amam Allah, jawaban Allah Azza wa Jal, mempertanggungjawabkan semua jawaban Allah. Taubat. Itu bukan namanya taubat. Bukan namanya orang menerima, tapi nantang. Menunjukkan betul persis seperti yang dikatakan sama Syekh Rafi. Makir la'ab mutalawin. Dengan suatu daya yang dia keluarkan tadi. Barakallah. Wahajalah. Terus terjadi. Sampai yang untuk katakan sebagai surat taubat tadi itu. Belum untuk tahu. Surat taubat itu bukan dia yang bikin. Bukan dia yang membuat surat taubat dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, mengakui semua kesalahannya. Bukan dia yang bikin. Bukan dia yang bikin. Bilang lagi. Bukan dia yang bikin. Tetapi para asatidzah yang membantu dia supaya dia tahu mana kesalahan-kesalahan dia. Nih. Ya. Terus sampai poin 23. Terlepas sebagai penutupnya. Bukan dia. Sampai atas sebagian ikhwan kita di wilayah dekat sana itu. Ketika membaca surat taubat yang sempat diajarkan sejenak, dicabut kembali. Sempat dia membaca langsung. Saya angkat topi kepada beliau, luar biasa. Bisa menyampaikan surat taubat dengan rinci, dengan detail, dan pengakuan seperti itu. Saya angkat topi. Saya bilang, bukan dari dia itu. Bukan dari dia. Bukan dia yang bikin. Rinci, Masya Allah gitu, luar biasa. Tak anjing itu ibu jempol. Itu ustaz-ustaz kita yang membantu dia untuk tahu mana tak salah. Yes, taubat namanya. Dia sebarkan taubat tadi, dikasih mukadimah-mukadimah yang enggak mengenakkan. Seolah-olah bukan dia yang salah, para asatidzah yang salah terkait dengan terlambatnya surat taubat ini. Tepat namanya itu. Atau makir. Ditampilkan sejenak. Itu pun bukan secara umum. Sebagaimana diperintahkan oleh para masyayikh. Di situsnya dia saja. Tidak tempat-tempat yang lain. Itu pun tidak lama. Tahu-tahu hilang. Tepat namanya itu. Tepat ya. Loh kok diam aja. Itu bukan namanya taubat. Itu namanya makir. Tukang makar kelas kakap. Barangan. Ketika dia menyampaikan taubatnya, ya Allah dia taubat. Apakah dia wujudkan dengan real, dengan nyata dalam dakwahnya dia? Nah, di situ banyak poin-poinnya langsung dia langgar. Dia berlepas diri dari Ja'far Saleh, dari Abdul Bar, dari Abdul Muti, dari Fulan. Itu kenyataannya. Masih renggang-renggang sama mereka. Apa dia terus baro'ah dari mereka semuanya? Tidak, ya tetap aja kayak gitu. Tobat namanya. Itu bukan namanya taubat, itu namanya nakir kelas kakap. Barakallahu. Nah, dibantu. Nah, ketika apa namanya dalam proses menunjukkan dia taubatnya tadi, semuanya dia. Tidak ada yang berbicara di majelis yang anda bicarakan para tadi saya. Ada kalau para Ivan yang kesemangatan begitu. Nah, tak kali kita lagi proses membantu dia untuk supaya tahu bagaimana salahnya itu lagi. Walakalam. Barakallahu. Ketika dia ditunggu taubatnya menampilkan kejadian. Barakallahu. Kita yang mengatakan semoga disuruh taubatnya. Semoga disuruh taubatnya. Kita butuh pembuktian dari dia. Terus dia yang disampaikan di masjid. Nyatanya? Tidak ada. Bahkan ada yang hitung waktunya dari mulai dia menerbitkan taubat sampai sudah 1 tahun lamanya semenjak dia menerbitkan surat taubat sampai sekarang ternyata tidak ada pembuktiannya. 1 tahun lebih lah ini. Barakallah itu. Terus siapa bilang mengatakan terus dibicarakan di majelis-majelis? Tidak ada waktu untuk membicarakan semacam ini. Paling pas munasabah ada kesempatan disampaikan sedikit ini. Kalau saya seperti ini taklim lagi. Itu yang siapa? Yang saya katakan para asatidzah. Nah, tahu kalau para ikhwah. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga pada saat itu ketika kita menyampaikan kalam Syekh Rafi bin Hadi itu di saat yang diperlukan. Fitnah dia lebih dahsyat dari fitnahnya Jamarto. Barakallahu fikum. Hah? Kalau Jamarto terlalu polos kalau saya katakan ya. Iya. Kalau polos, kalau dia makarnya luar biasa. Itu saya sampaikan tepat pada waktunya. Nih kalamnya Syekh Rafi. Barakallahu fikum. Ini kalamnya para masyayikh dan para ulama. Una terkait dengan siapa dia? Kalamnya Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Al-Bukhari, Fulan, wa Fulan. Ya? Ketika diisukan, cabut, dan segala macam, langsung datang ke Syekh Muhammad bin Hadi. Betul ya, Syekh? Tidak, At-Tahrir belum cabut. Sampai sekarang, belum cabut. Barakallahu fikum. Sehingga tidak benar apa yang sampaikan semua. Ya Allah, Bikin Azzaikumullah. Sekarang ini orang-orang yang masih bersama dengan dia, itu pahlawan kesiangan. Sok pemintar. Barakallahu fikum. Dan saya hanya bisa mengingatkan saja. Orang-orang yang tipikal-tipikal semacam ini, karena kita na'azakumullah, umumnya dari pengalaman-pengalaman masa lalu, itu bakal jadi korban-korban fitnah. Bukan orang-orang yang bakal semakin baik, kembali pada al-haq, kepada manhajul haq, kepada para ulama, tidak. Perkara yang akan semakin lama semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Al-Fat. Dan jalur yang benar, barakallahu fikum. Anak aja, setelah apa tidak bicara tentang dia ini? Baru kali ini. Itu saya minta izin sama antum, sama kan? Nah, barakallahu fikum. Itu juga tidak terlalu menggubungku bahasanya. Tidak sampai keluar apapunnya juga. Ketika saya datang ke pantai di Sulawesi, di wilayah pantai. Panitianya di sana, baru orang dekatnya Zulkarnain. Baru 1 tahun lebih berpisah dengan Zulkarnain. Yang biasa ngurus dana segala macamnya, orang ini. Ya. Itu menyebarkan SMS. Supaya datang ke taklimnya kita. Orang-orang yang dia kenal selama ini, punggawa-punggawanya dianya ini, dan yang lain-lainnya. Direspon oleh salah seorang punggawa mereka, kata dia. Antum, ini bahasa mereka, saksinya pakai bahasa kita orang ya. Antum tidak usah lagi SMS-SMS kita. Kita sudah tidak lagi mengurusi antum. Oh, gitu. Ya, sudah. Terima kasih banyak atas sikapnya. Para kelautik, memang sudah mereka menyatakan berpisah dengan Salafiyin Ahli Sunnati Wal Jamaah. Ya, gimana lagi selamat bergabung dengan rombongannya Haladiyin, rombongannya Ruhailiyin, dan kawan-kawannya, barakallahu fikum. Nih, lihat nih, bukti tarbiyah mereka nih. Ini sesuai dengan menanyakan ya. Anda sebagian pengikut dai-dai MSG. MSG, anda pikir masjid? MSG, itu apa? Masjid, ini apa? Ternyata MSG itu disebutkan di sini Mutalawin Suruli Sabun. Oh, Suruli itu maksudnya akhiran ACS dan kawan-kawannya Mutalawin nih, grupnya dia ini digabung. Masya Allah. Menghembuskan subhat bahwa boleh duduk dengan ahlul bid'ah dengan dalil bahwasanya Rasul dulu juga bergaul dengan orang-orang munafik. Lihat nih. Hasil sedikannya mereka kalau betul sedang menghembuskan sekarang nih. Tahu antum hasratnya subhat ini. Itu tikaman langsung kepada Rasulullah SAW. Seolah-olah Rasul itu kawan dekatnya kaum munafik, bergaul dengan kaum munafik. Pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Al-Quran yang turun kepada beliau yang mentahdir kaum munafik, yang menyebutkan sifat-sifatnya kaum munafik, yang mentahdir para sahabat dari kaum munafik. Silakan kan bergaul dengan kaum munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ini nggak perlu dibahas ya kan, nggak perlu sifatnya nggak perlu dibantah, sudah sangat batil dari asal. Bukan bergaul, ada orang-orang munafik di zamannya Rasul. Itu bukan berarti beliau bergaul dengan mereka, masjid dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Bagaimana sekarang di dunia ini ada ahlu sunnah, ada aliran yang aneh-aneh itu di tempatnya kamu ini ada kebatinan, ada kejawen, ada macam-macam. Apa kamu dikatakan itu bergaul dengan mereka? Allahul Mustaq. Bahkan mereka ini orang tina azakumullah betul-betul anti alergi dengan bahasa-bahasa manhaj, bahasa-bahasa tahdzib. Allahul Mustaq. Nah, membaca sekilas komentar-komentar mereka terkait dengan acara daurah-daurah yang diadakan oleh para ustaz-ustaz kita yang temanya terkait dengan masalah manhaj. Mereka mengomentari kajian yang akan dilakukan di Bali oleh Ustaz Muhammad Sumarus Syarif terkait dengan masalah stop penyimpangan manhaj. Dikomentari sama anak buah mereka yang biasa menjemput mereka kalau ke Bali. Komentari. Muslimin, bagaimana ya? Muslimin sudah minoritas di sini. Apalagi salafin temanya kayak gitu. Apa enggak ada tema yang lain? Merasa gerah dengan temanya, baru tema. Lah apa dengan isinya nanti? Allahul Musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Wah, kelak ya, 10 menit. Tadi kan kurang 10 menit ya, sekarang kelebihan 10 menit ya. Alhamdulillah. Jadi, dikarenakan kelebihan, biar teruskan ya. Iya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.